ketinggalan. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita pada sore hari ini dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Hudam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Mana yang telah kita baca pendahuluan bahwa kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, yang mana beliau meringkas kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau saring hadis-hadis yang banyak dikritik oleh para ulama rahimahullah ta'ala, karena kitab Ihya Ulumuddin samping memiliki faedah yang sangat bagus, tapi di dalamnya terdapat hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu. Sehingga Ibnu Jauzi beliau menyaringnya ya, di antara hadis-hadis yang lemah, yang sangat parah kelemahannya, demikian pula hadis yang palsu beliau hapus. Nah, kemudian datanglah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau meringkas kitab Minhajul Qasidin. Ya, beliau meringkas, apa yang beliau ringkas yaitu hal-hal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih, karena itu tempatnya di dalam kitab-kitab fikih. Nah, sehingga kitab yang akan kita baca ini kitab yang berkaitan dengan masalah akhlak, motivasi yang bekal seorang ketika hidup di dunia ini. Nah, barakallahu fiik. Kemudian berkata penulis rahimahullah, Kitabul Ilmi wa Fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Kitab ilmu dan keutamaannya, keutamaan ilmu dan apa yang berhubungan dengan ilmu. Sudah kita baca beberapa ya, pertama kali kita apa? Nah, mulai nah, sudah kita baca beberapa keutamaan-keutamaan ilmu. Nah, apa kita ulang? Gimana? Diulang ya. Baik. Beliau mengatakan qala Allah taala, Allah taala berfirman qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Allah taala berfirman, katakanlah wahai nabi, apakah sama di antara orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Wa qala taala, dan Allah taala berfirman yarfa'illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu atau orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lil ulama darajatun fawqal mu'minin bi sab'i mi'atin darajat. Ibn Abbas mengatakan ulama itu memiliki derajat di atas kaum mukminin sebanyak 700 derajat. Ma baina darajataini masirata khamsimi'ati amin. Antara dua derajat ini jaraknya 50 tahun perjalanan. Jelasin dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Yang takut, yang khusyah pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Ini ilmu. Kenapa para ulama itu takut kepada Allah? Sudah ketemu. Halaman 13. Allah Ta'ala berfirman, hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, itu adalah ilmu yang menyebabkan seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, tanda ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa fi sahihain min hadits Mu'awiyah ibn Abi Sufyan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Di dalam sahihain, kedua sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Nah, fiti, ya, seorang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, ini tandanya adalah Allah pahamkan dia terhadap agamanya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang, ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alim, yang satu ahli ibadah, yang kedua ahli ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Nah, antara alim dengan abid, itu jauh sekali. Lebih utama yang mana? Yang alim, ahli ilmu. Nah, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namlati fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit-langit dan bumi sampai semut yang ada di lubangnya, bahkan sampai ikan, ya, mereka semuanya mendoakan siapa? Mendoakan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Nah, wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain jelaskan, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama waratul ilma faman akhada bihi akhada bihadin wafir. Keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam Badr, ya, malam tanggal 15, daripada semua bintang-bintang. Tentu cahayanya lebih cerah, lebih besar. Dan sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi, mereka tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Siapa? Para nabi. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, yaitu ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang sebanyak yang besar. Nah, ini sampai di sini dulu kita baca hadis-hadis, demikian pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita keutamaan ilmu, sehingga memotivasi kita untuk belajar agama, memperluas ilmu agama kita. Tidak hanya manfaatnya satu atau dua, tapi bahkan sangat banyak sekali. Nah, kita didoakan oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Demikian pula diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang memiliki ilmu. Demikian pula ilmu yang dipelajari, yaitu ilmu agama, menjadikan kita di antara orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sufwan ibni Asal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlu. Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah dari Sufwan bin Asad radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu, ridho terhadap apa yang mereka cari. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan sanadnya sangat bagus. Nah, ini di antara keutamaan yang lain dari keutamaan yang diberikan kepada para penuntut ilmu, sampai-sampai para malaikat pun meletakkan sayapnya, ya, ridho terhadap apa yang dicari. Nah, mungkin kita bertanya-tanya di sini, maksudnya gimana meletakkan sayapnya di sini? Nah, sehingga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Qala Al-Khattabi fi makna wad'iha ajnihataha salah satu aqwal. Tentang makna malaikat meletakkan sayap-sayapnya, ini ada tiga pendapat, ya, tiga penjelasan atau penafsiran. Ahaduha, yang pertama, annahu basata al-ajniha, bahwasanya malaikat melebarkan sayapnya. Asani, yang kedua, annahu bi makna tawadhu ta'dhiman li talibil ilmi, bahwasanya itu bermakna tawadhu, yang merendahkan hati. Ya, malaikat pun merendahkan hati terhadap orang-orang yang mencari ilmu agama. Ta'dhiman li talibil ilmi, dalam rangka mengagungkan pencari ilmu. Atsalis, yang ketiga, annal murada bihi an-nuzulu 'inda majalisil ilmi wa tarku at-tayran, bahwasanya yang dimaksud dengannya adalah an-nuzul, malaikat turun pada majlis-majlis itu dan tidak terbang. Yang menyempatkan diri untuk apa? Ikut hadir di majlis ilmu. Nah, keutamanya luar biasa. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat pada Allah yang menyempatkan diri untuk ikut bermajlis ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu padanya, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini buat teman yang lain. Dengan kita rajin yang menghadiri majelis ilmu, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka membuang kebodohan yang ada dalam diri kita, ini ternyata memudahkan jalan kita menuju surga. Nah, pasti di antara kita cita-cita utamanya adalah surga. Nah, dan jalan yang paling menjadikan seorang itu mudah menuju surga adalah menuntut ilmu. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ja'ahu al-maut wa huwa yatlubu al-'ilma la yuhya bihi al-islam li yuhya bihi al-islam kana bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatan wahidatan. Barang siapa yang datang kepadanya kematian dalam keadaan dia sedang mencari ilmu, ya, untuk menghidupkan Islam, maka antara dia dengan para nabi di surga itu hanya satu derajat saja. Nah, ini hadis tapi dikritik dalam sanadnya ada yang dhaif. Nah, tapi di sana terdapat hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang apa seorang itu kalau meninggal dalam keadaan sedang beramal soleh itu pertanda husnul khotimah. Nah, wa kana ba'dul hukama yaqul laita syi'ri ayu syai'in adraka man fatahu al-ilma wa ayu syai'in fatah man adraka al-ilma. Dan sebagian orang bijak mengatakan laita syi'ri, aduhai kiranya, ayu syai'in, apa yang didapatkan oleh seseorang yang ilmu hilang darinya. Ya, paham ya maksudnya? Apa yang didapat oleh seorang di mana dirinya enggak punya ilmu? Walaupun dia punya banyak apa? Harta. Ya, punya jabatan yang tinggi. Terpandang di tengah-tengah manusia. Tapi kalau dia tidak mempunyai ilmu, kata sebagian orang bijak di sini, ayu syai'in adra. Apa yang dia dapat? Wa ayyu syai'in fata man adraka al-'ilma, dan apa sesuatu yang hilang dari seseorang yang mempunyai ilmu. Ya, seakan-akan seorang yang punya ilmu, ya Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia terhadap agama, kalaupun dia orangnya yang terbatas rezekinya, ya, hidupnya serba terbatas berkecukupan, seakan-akan enggak ada sama sekali yang hilang dari dirinya. Nah, demikian ya contoh-contoh dari para salaf kita. Nah, diriwayatkan dari salah seorang salaf, dia bersama dua orang temannya sedang melakukan perjalanan, sedang safar. Ya, kemudian karena kehausan, dia mencari sumber air. Nah, ternyata tiba-tiba dia mereka bertiga ini menemukan sebuah sungai. Ya, seorang yang saleh dari kalangan salafus saleh. Masya Allah, begitu pikirannya mereka. Kemudian sampai ke sungai tersebut, ya, sang imam ini kemudian memberanikan diri untuk pergi ke tengah-tengah sungai. Nah, seperti anak kecil, sangat gembira sekali. Dan kemudian dia pun meminum dari sungai tersebut dan mengatakan alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan dia seorang yang alim, orang yang punya ilmu. Nah, merasa syukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada bekal, kehabisan bekal di tengah-tengah safarnya, tapi tetap apa? Tetap bersyukur pada Allah. Dan dia mengatakan, ya, dia mengatakan, lau alima al-muluk fi manahu fi la jaladuna bisyuf. Kalau saja para raja itu tahu, sadar kenikmatan yang sedang kita apa? Sedang kita nikmati, rasakan, sungguh mereka akan berusaha untuk merebut kenikmatan tersebut walaupun mereka mencambuk kita dengan pedang. Tapi para raja, banyakkan mereka tidak sadar betapa nikmat kehidupan kita. Nah, ya, hidup dengan ditemani ilmu. Barakallahu. Ini wa ayyu syai'in fata man adraka al-ilma. Tidak ada sedikit pun yang hilang dari seorang yang mempunyai atau mendapatkan ilmu. Wa min fadha'il at-ta'limi ma akhrajahu fi sahihain an Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li Ali radhiyallahu anhu li ayyahdiyallah li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka umrun na'am. Dan di antara keutamaan mengajarkan ilmu apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, sungguh dengan engkau memberikan hidayah atau dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan sebab kamu, satu orang saja itu lebih baik untukmu daripada engkau diberikan unta merah. Ya Allah memberikan petunjuk dengan sebab kamu, karena kamu memberikan dia pengajaran, yang memberikan ilmu kepadanya, kemudian kok dia dapat petunjuk walaupun satu orang saja, ini lebih baik daripada engkau diberi unta merah. Dan unta merah ini karena orang Arab adalah harta yang paling berharga, paling mewah. Nah, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innal ladzi yu'allimun nasal khaira tastaghfiru lahu kull dabatin hatta al-hut fil bahr. Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya orang yang mengajarkan manusia kebaikan, semua hewan, ya, bahkan ikan itu memintakan ampun untuknya. Ya, semua dabah, semua hewan yang ada di muka bumi ini, bahkan ikan yang ada di laut itu memintakan ampun, beristighfar untuk orang yang mengajarkan itu. Nah, waruya nahu dzalika fi haditsin marfu'in ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi riwayatkan yang semisal itu dalam hadis yang marfu', hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qila, kalau ditanya. Kalau sekarang ditanya ma wajhu istighfaril huti lil muallim? Bagaimana ya, bagaimana ikan itu memintakan ampun untuk muallim, orang yang mengajarkan ilmu, ya, kan gak bisa bicara, apalagi istighfar, mintakan ampun. Fal jawab, maka jawabannya, anna naf'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hatta al-hud. Sesungguhnya manfaat ilmu itu, ya, juga mencakup setiap atau segala sesuatu, ya, bahkan bermanfaat bagi ikan. Fa'innal ulama'a arafu bil ilmi ma yahillu au ma yuhallu wa yuhramu. Dikarenakan ulama, mereka tahu, ya, mereka memiliki ilmu, tahu terhadap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Wa ausu bil ihsani ila kulli syai'in hatta ila al-madbuhi wal hud. Dan mereka memberikan pesan, nasihat untuk berbuat baik kepada segala sesuatu sampai hewan sembelihan dan ikan sekalipun. Ini Islam mengajarkan, ya, ihsan pada segala perkara. Fa'alhamallahu ta'ala kullal istighfar lahum jaza'an li husni sani'ihim. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan, ya, mengilhamkan kepada segala sesuatu, bahkan hewan dan ikan, untuk memintakan ampun kepada para orang yang mengajarkan ilmu sebagai balasan karena baiknya perbuatan mereka. Mengilhamkan kepada segala makhluk supaya memintakan ampun kepada muallimin nasa al-khaira. Nah, terlebih semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu berzikir, beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Dan tidaklah ada sesuatu pun di alam semesta ini, baik itu malaikat, manusia, bahkan hewan-hewan, kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Tapi kalian tidak faham dan mengetahui bagaimana mereka bisa bertasbih. Termasuk ini istighfar. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kama thali ghaythin asaba ardhan fa kanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma fa ambatatil kala'a wal ushbal kathir wa kana minha ajadibu amsakatil ma fa nafa'a Allahu biha an-nas fa sharibu wa saqaw wa zahaw wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya fi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadhalika mathalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu Allahu bima ba'athani bihi fa'alima wa 'allama fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursilu bihi akhrajahu fi sahihain. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya permisalan apa yang aku diutus dengannya daripada petunjuk dan ilmu seperti ghaith. Apa ghaith? Itu air hujan. Ya, petunjuk dan ilmu yang saya bawa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diumpamakan air hujan. Asaba ardhan, yang menimpa bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma. Nah, di antara permukaan bumi itu ada bagian yang baik. Bagian permukaan bumi yang baik yang bisa menyerap air, Kemudian bagian bumi tadi menumbuhkan tumbuhan dan rerumputan yang sangat banyak. Dan di antara permukaan bumi itu ada yang ajadib. Apa itu ajadib? Ajadib itu al-ard alladzi la tandur, permukaan bumi yang tandus ya, enggak bisa menumbuhkan tanaman, tidak pula rerumputan. Nah, ini namanya ajadib. Tapi amsakatil ma, dia bisa menampung air. Apa yang kalau geografi istilahnya? Akuitat. Masya Allah. Ya, ajadib dia nggak bisa menumbuhkan tanaman ketika air hujan datang, tetap nggak bisa menumbuhkan tanaman, tapi masih bisa menampung air. Fanafa'allahu bihan nas. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengan bagian bumi ini untuk manusia. Manusia masih bisa mengambil airnya. Fasyaribu wa saqu wa zarab. Mereka bisa menggunakan air tersebut untuk minum, yang memberi minum ternaknya, demikian pula untuk mengairi ladangnya. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Dan air hujan tersebut ada yang menimpa permukaan bumi yang lain, innama hiya ti'an, yang mana itu hanyalah ti'an, dataran yang datar, tidak bisa menampung air. La tumsik ma'an wa la tumbitu kara, tidak bisa menampung air, tidak pula bisa menumbuhkan tanaman. Ada berapa misal? Ada 3. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu Allahu bima ba'athani bihi fa'alima wa 'allama. Itulah permisalan orang yang faqih, yang paham terhadap agama Allah. Ya, seorang mencari ilmu, kemudian paham terhadap ilmu, paham terhadap Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, paham terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini seperti apa? Yang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Yang pertama, ya. Menampung ilmu, dia faham, kemudian memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nah, wa mazalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan permisalan orang yang tidak mau tahu, tidak mau mengangkat kepala, maksudnya enggak mau tahu. Walam yakbal hudallah alladzi ursiltu, dan yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini permisalan orang yang ketiga tadi. Ya, dia ketika datang hujan, datang ilmu, dia enggak mau tahu, sudah sekedar lewat saja. Walaupun diingatkan, ilmu datang kepadanya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam kehidupan manusia, tapi dia sama sekali tidak bisa mengambil ibrah daripadanya. Ini seperti ya dataran permukaan bumi yang sama sekali tidak bisa menampung air. Fa'amdu rahimakallah, maka lihatlah, semoga Allah merahmatimu, ila hadal hadith ma'awqa'ahu alal khalq. Lihatlah kepada hadis ini betapa mengena ya, kepada para makhluk. Fa'inal fuqaha'a uli al-fahmi, dikarenakan para fuqaha, ahli fikih, orang yang paham terhadap agama, itu ulil faham, orang yang diberikan atau mempunyai kefahaman. Kama salil buka, seperti bagian-bagian bumi, allati qabilatil ma'a fa'ambatatil kala, yang bisa menerima air dan menumbuhkan tanaman. Li'annahum alimu wa fahim, dikarenakan mereka tahu dan faham. Wa farra'u wa allam, dan mereka berkarya serta mengajarkan kepada yang lain. wa ghayatun naqilina minal muhaddisina alladziina lam yurzaqu al-fiqhu wal-fahm annahum kama talil ajadim alladzi hafidatil ma fantufi'a bima indahum. Nah, dan kebanyakan orang-orang yang hanya menukilkan hadis ya, dari kalangan muhaddisin yang hanya meriwayatkan, kebanyakan mereka tidak diberi kefahaman dalam masalah fikih, tidak diberikan pemahaman yang luas, hanya sekedar menukil saja. Nah, ini seperti jenis permukaan bumi yang kedua, ajadi. Mereka bisa memelihara, menampung air, dan bisa dimanfaatkan hadis dari mereka. Hanya mereka tidak paham. Wa amal ladina sami walam yata'alam walam yahfadu fahumul awamul jahala. Adapun orang-orang yang hanya mendengar, orang-orang yang mendengar tidak belajar, tidak pula menghafal, maka mereka adalah orang-orang awam yang tidak tahu tentang ilmu agama. Maka marilah kita bercermin, kita di antara yang mana, pertama, dua, ketiga. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara permisalan yang pertama. Nah, ya, yang bisa menampung air hujan, ya, menumbuhkan tanaman dan memberi manfaat kepada yang lainnya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hubungan beliau dengan umat beliau itu ada tiga ya. Permisalan yang pertama, kedua, dan ketiga. Wa qala al-Hasan rahimahullah, berkata al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Imam Tabi'i, seorang imam dari kalangan atau generasi Tabi'i, Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, laulal ulama la saran nasu mithlal baha'i. Kalau bukan karena ulama, maka umat manusia ini seperti al-baha'i. Apa al-baha'i? Apa al-baha'i? Hewan benar, hewan. Kalau bukan karena ulama, manusia ini seperti al-baha'i. Nah, pesan dari Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena manusia ini kalau tidak punya ilmu, dia enggak, apa namanya, perjalanannya tidak terarah. Ya, tidak bisa membedakan yang baik dan benar. Nah, semuanya ini tergantung dengan ilmu. Wa qala Mu'ad bin Jabal, berkata Mu'ad bin Jabal rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyyatun aw khasyyatan wa talabahu ibadatun wa madari wa mudarisatahu tasbihun wal bahth 'anhu jihadun wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqah wa badlahu li ahlihi qurbatun wa huwa al-anis fil wahdah wa sahib fil khulwah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ta'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu. Dikarenakan mempelajari ilmu lillah, ikhlas karena Allah, adalah khasyah, suatu bentuk ya, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Dan mencari ilmu termasuk ibadah. Wajah mudara satuhu, yang saling mempelajarinya adalah tasbih, bentuk tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtsa anhu jihad, dan membahasnya merupakan tujuan untuk jihad, perjuangan. Ya, ini. Sehingga jihad tidak hanya sebatas pada perang. Akan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, jihad yang paling akbar, yang paling besar adalah jihadun nafs. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Nah, di antara bentuk yang paling mulia melawan hawa nafsu adalah mencari ilmu. Nah, karena seorang tidak bisa ya, secara maksimal mengekang hawa nafsunya kecuali dengan ilmu yang melahirkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu liman la ya'lamuhu sadaqah. Dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah suatu sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbatun. Dan memberikan ilmu kepada orang lain ini dihitung sebagai kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya yang memberikan ilmu tadi. Wa huwal anisu fil wahdah, dan ilmu adalah teman di dalam kesendirian. Wa sahibu fil khulwah, dan bisa menjadi sahabat ketika berduaan. Ya, al anis fil wahdah, jadi teman ketika sendirian, ketika bersendirian itu enggak kemudian sunyi, bisa membahas ya, dan mudzakarah, mengingat lagi apa yang telah dipelajari. Nah, kalau punya hafalan Quran ya digunakan untuk murojaah, mengulang hafalannya. Dan merupakan kehidupan yang sangat bahagia ketika seorang ya, nanti pasti di antara kita kalau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan yang namanya usia tua. Nah, siapa yang akan menemani dia? Yang ditinggal anak-anaknya, semuanya kerja misalkan di rumah sendiri. Pasti sunyi sekali. Kecuali orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Dia tidak pernah merasa sunyi. Wa qala Ka'ab rahimahullah, berkata Ka'ab rahimahullah, auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihi salam, an ta'lama ya Musa al-khaira wa 'allimhu linnas, dan engkau mengetahui kebaikan wahai Musa, mempelajari ilmu, dan ajarilah ilmu tersebut untuk manusia. Fa inni munawwirun li muallimil khairi wa muta'allimahu kuburahum hatta la yastawhashu bimakanihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh aku akan menyinari orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang mempelajari kebaikan kuburan mereka. Aku akan menyinari kuburan mereka sampai mereka tidak merasa sunyi di tempat-tempat mereka. Nah, ya, sehingga keutamaan, kemanfaatan tidak hanya sebatas pada kehidupan dunia ketika seorang masih hidup ya, tapi bahkan akan terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, sebagaimana poster yang di depan itu, siapa yang nama hadisnya, kullu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salatin, apabila anak adam itu meninggal akan terputus semua amalannya kecuali dari tiga hal ya, sadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, demikian pula waladun salihun yadullah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Nah, dan terus mengalir manfaatnya ya, sampai nanti hari kiamat, yang tidak didapat oleh seorang yang memiliki kelebihan yang lain selain ilmu. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini penjelasan mengenai keutamaan ilmu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Mungkin ada yang bertanya atau menambahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang pentingnya ilmu. Ini juga mana dari sumber yang bisa kita ambil, mana yang bisa kita ambil, seperti apa Ustaz? Iya, teman-teman sudah terheran. Memang setelah tadi kita baca betapa pentingnya ilmu, keutamaan-keutamaan ilmu, tentu ini insya Allah membuat kita termotivasi untuk mendatangi majelis ilmu. Nah, tapi perlu diingat yang namanya ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk banyak-banyak berdoa minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah ya warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Salah satu yang diminta adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang bersumber dari perkataan Allah, firman Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan tentu kita sebagai seorang Muslim memang pada zaman yang penuh dengan fitnah ini, ya kita harus menyaring, ya, harus berhati-hati dalam mencari ilmu, nah, sehingga di sana ada ucapan salaf. Inna hadzal ilm dinun, semuanya ilmu ini adalah agama. Fal yanzur ahadukum halaman ta'udhu halaman ya'tubuna dinahu, sehingga salah seorang di antara kalian hendaknya melihat kepada siapa dia mencari ilmu. Dilihat orangnya ini siapa yang menjadi, yang dijadikan sebagai gurunya. Ya, selebih pada zaman yang sekarang orang-orang menganggap diri mereka sudah layak menafsirkan Quran dengan akal-akal mereka. Tafsir Quran yang tentu bukan perkara yang sembarangan menafsirkan Quran. Disana ada kaidah-kaidah yang harus terpenuhi dalam menafsirkan Quran. Dan Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita bahwasanya barang siapa di antara kalian hidup setelah aku akan melihat perselisihan yang sangat banyak, yang dia ya, memang sudah terjadi perselisihan, masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri, namun beliau memberikan solusi kepada kita, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnah-sunnahku, wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, para sahabat, ya, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini yang kita jadikan pegangan pula. Jangan sampai terlepas dari pemahaman para sahabat dengan dasar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita belajar ini sebenarnya dari mana? Pemahamannya siapa? Kan gitu ya. Apakah hanya pemahaman dia sendiri atau kelompoknya, ataukah memang pemahaman para sahabat yang mana sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti jalan para sahabat itu pasti selamat. Nah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Nah, dengan dia sebagai pegangan kita ketika mencari ilmu, memang kita harus hati-hati, tidak hanya asal belajar tapi melihat dulu ini siapa orang. Nah, siapa terjemahnya bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tadi dari hadis Abu Musa, manusia itu dibagi menjadi tiga, dan salah satunya golongan yang kedua adalah seorang hadis yang tidak diberikan rezeki dalam bentuk pemahaman. Iya kan? Kalau itu zaman sekarang itu kategori nomor dua itu siapa? Kemudian pertanyaan kedua, bedanya Fakih sama Fahim. Adapun contoh yang kedua, perumpamaan yang kedua yaitu ajadib yang tidak apa, yang bisa menampung air gitu ya, tapi dia sendiri tidak bisa memanfaatkannya. Nah, dijelaskan di sini yaitu orang-orang yang hanya menyampaikan gitu ya. dia hanya tahu ini ayatnya ini, hadisnya ini, tapi dia sendiri enggak paham. Sebenarnya isi dari ayat itu sendiri apa, kandungannya apa, bagaimana pentafsirannya. Hanya menyampaikan saja. Wallah alam, kalau zaman kita sekarang dicontohkan siapa? Termasuk diantaranya orang yang menyampaikan tapi kemudian tidak mengamalkannya. Jadi dia sendiri tidak bisa mengambil manfaat daripadanya. Nah, ya, adapun perbedaan antara faqih dengan fahim, kalau dari si bahasa fikih itu ya artinya faham. Dari si bahasa fikih itu artinya faham. Fikih ya faham. Nah, dari si bahasa. Adapun dari si istilah syar'i, fikih itu ya pengetahuan, pemahaman terhadap syariat, hukum-hukum dalam syariat Islam. Kalau faham itu lebih umum. Fahim, orang yang faham umum. Tapi kalau faqih itu nanti condongnya pada pemahaman terhadap masalah agama. Wallahu ta'ala. Fahim. Fahim itu umum ya. Mungkin itu ya yang bisa kita baca pada kesempatan sore hari ini, dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.